kota sing wedi nang kota wesi kuning nang kota wesi kuning nang kota wesi kuning ati pati menna dinggo sakti mandra kuno otot kawat pial mandekani bumi pertiwi bumi pelambangan panjang punjunge bumi pelambangan sopo hang alangi opo ta sing wedi nang kota wesi kuning nang kota wesi kuning nang kota wesi kuning gedhe tekate sing cilik ati opo ta sing wedi nang sopo hang alangi opo ta sing wedi nang kota wesi kuning nang kota wesi kuning nang kota wesi kuning.